Pembahasan Kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disampaikan oleh Dr. Farid Fadilah MT ST Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini disajikan oleh radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatan wassalaman ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam satu kajian keislaman. Semoga apa yang kita lakukan dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh kita, dan semoga ini memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita, kecintaan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Tapi pendengar radio muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa bab dari dosa-dosa yang terkait dengan hati, ya. Dan pertemuan kali ini kita masih tetap pada bab yang sama, yakni bab yang terkait dengan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hati, ya. Yang kita bahas pada hari ini yaitu babul farah, bab al-farah. Al-farah secara bahasa artinya adalah as-surur, ya, as-surur, yakni kegembiraan. Baik. Para ulama membagi as-surur atau al-farah itu menjadi dua. Ada al-farah yang mahmud, yakni kegembiraan yang terpuji. Dan bahkan kegembiraan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-farah al-mahmud, ya, adalah al-farah bi ni'matillahi wa fadlihi wa bi fadlihi. Yani gembira dengan nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Ya, di antaranya juga gembira dengan Islam. Gembira dengan nikmat Islam. Seseorang bergembira dengan nikmat diturunkannya Al-Quran yang dengannya kita bisa beribadah, kita baca, memberikan kita petunjuk tidak saja di dunia, tidak saja di akhirat, bahkan di dunia ini, ya. Kemudian kita gembira dengan apa? Dengan misalnya dengan ilmu. Ini semua adalah kegembiraan yang mahmud, yang terpuji. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, ya, Allah berfirman, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan yang demikian itu hendaknya mereka bergembira. Jadi Allah perintahkan, ya, kaum muslimin untuk bergembira dengan nikmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairun mimma yajma'un, dan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya. Jadi kita bergembira dengan Islam, ya, kita bergembira dengan Al-Qur'an, dengan ilmu dan ahlinya, ya. Ini semua adalah kegembiraan yang terpuji. Taib. Di sana ada kegembiraan yang tercela atau sering disebut dengan al-farah al-madhmum. Al-farah al-madhmum, kegembiraan yang tercela. Yakni seseorang bergembira dengan dunia dari sisi apa yang ada di dalam dunia ini saja. Ya, kegembiraannya itu hanya terbatas pada dunia ini saja, semata. Ya, yang mana kegembiraan ini membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwa di sana ada hari atau negeri akhirat di mana Allah Subhanahu wa taala memberi balasan, ya, yang baik akan mendapatkan surga, yang berlaku buruk di dunia maka akan dia mendapatkan neraka. Mereka lupakan hari itu. Mereka sibuk atau tenggelam dalam kegembiraan di dunia. Baik. Allah Subhanahu wa taala, pendengar adik muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh real, contoh nyata orang yang jatuh ke dalam kegembiraan yang tercela ini. Ya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-76. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang Allah ceritakan dalam ayat ini. Ya. Orang ini adalah Qarun. Ya, orang ini adalah Qarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun itu adalah salah seorang dari kaumnya Nabi Musa. Jadi dia termasuk kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam. Namun orang ini fabagha 'alaihim. Jadi berbuat zalim kepada kaumnya. Ya, dia termasuk dari kaumnya Nabi Musa namun dia berbuat zalim kepada kaumnya sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang ini harta yang banyak. Oleh karenanya Allah berkata, "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbah ulil quwwah." Ya, bil 'usbati ulil quwwah. Allah atau kami memberikan kepada dia perbendaharaan harta yang begitu banyak. Yang kunci-kuncinya, ya, kunci gudang tempat penyimpanan harta itu, ya, latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Ya, berat dibawa oleh orang-orang yang kuat-kuat. Ini menunjukkan begitu banyaknya kunci yang dimiliki oleh si Qarun ini sehingga orang yang kuat sekalipun kesulitan membawa kuncinya. Ya. Taib. Namun seperti tadi saya katakan di awal bahwa orang ini Qarun berbuat zalim kepada kaumnya, makanya kaumnya berkata, "Id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin." Ya. Jadi kaumnya berkata kepada si Qarun, "Jangan senang dulu, jangan berlebihan, ya. Jangan senang dulu. Jangan sombong kamu." Ya. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya. Ini Qarun, ya. Jadi Qarun ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang begitu banyak. Namun dia dengan itu berbuat zalim kepada kaumnya. Bahkan lebih dari itu, dia takjub kepada dirinya dan dia lupa bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berkata tentang Qarun, "Qala innama utituhu ala ilmin 'indi." Ya. Qarun berkata, "Hanya saja aku diberikan, ya, harta-harta tersebut karena ilmu yang ada padaku." Nah, ini. Ya. Menunjukkan bagaimana keangkuhan si Qarun. Dia menyangka bahwasanya apa yang dia peroleh itu semua karena ilmu yang ada pada dirinya. Ya, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan orang ini, "Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan." Ya. Apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan dari sebelum dia orang-orang terdahulu yang lebih kuat daripada dia, bahkan wa aktsaru jam'a, ya, lebih banyak mengumpulkan, ya, lebih banyak mengumpulkan harta dibandingkan si Qarun. Namun orang-orang ini sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peringatan buat si Qarun ini. Namun Qarun tetap tidak mengindahkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertambah-tambah kesombongannya sehingga kemudian Allah berkata tentang orang ini, "Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi." Maka kemudian Qarun keluar kepada kaumnya, ya, dengan seluruh kebesarannya, dengan kemegahannya. Ya, kemegahan yang membuat silau orang-orang yang cinta kepada dunia. Sehingga orang-orang ini berkata, qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarunu innahu ladhu hadzin 'adzim. Ya. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, seandainya atau mudah-mudahan kita mempunyai harta seperti yang dimiliki atau diberikan kepada Qarun. Ya. Sungguh ia telah benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Ya, sungguh beruntung si Qarun mendapatkan harta yang demikian banyak. Orang-orang yang silau terhadap dunia, cinta kepada dunia, mereka berangan-angan jika mereka diberikan seperti yang diberikan oleh Qarun. Namun apa yang terjadi, oh, pendengar di Muslim yang dirahmati Allah SWT, Allah mengatakan, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. Maka kami tenggelamkan Qarun, ya, kami tenggelamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Ya, kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةِ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ya, maka tidak ada bagi dia satu orang pun, satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal muntasirin. Dan dia termasuk orang-orang yang tidak dapat membela dirinya. Ya, ini kisah tragis Qarun, ya. Kaumnya Nabi Musa yang dia sombong, yang dia bergelimang dengan kemewahan, kebesaran, namun dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia takjub pada dirinya, bahkan dia berbuat zalim kepada kaumnya, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala azab dia dengan cara ditenggelamkan bersama dengan harta yang dia miliki ke dalam bumi, dan tidak ada penolong baginya ketika itu, ya. Demikian. Ya, ini salah satu contoh real atau contoh nyata bagaimana kegembiraan terhadap dunia yang melalaikan, ya, kegembiraan terhadap dunia yang menghantarkan seseorang kepada kebinasaan. Ini adalah bentuk dari kegembiraan yang tercela, al-farah al-madmum. Taib, pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana biasa membawakan beberapa dalil, ya, apakah itu dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, ya, terkait dengan bab ini. Taib. Yang pertama, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana fi ahlihi masrura." Ya. Kemudian lanjutannya, Syekhul Islam membawakan dalil dalam surat At-Tur ayat ke-26. "Inna kunna qablu fi ahlina musyfikin." Inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Dua ayat ini menjelaskan tentang sifat dari dua orang yang berkebalikan 180 derajat. Ya. Yang pertama, surat Al-Insyiqaq ayat ke-13, innahu kana fi ahlihi masrura. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika di dunia. Ya. Mereka bergembira ria. Makanya dikatakan innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir, ya, sesungguhnya dia di tengah keluarganya dahulu mereka bersenang-senang, bergembira ria dengan dunia yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, ilmu yang mereka miliki. Mereka bersenang-senang. Ya. Inna hudhanna alla yahur. Mereka menyangka bahwasanya mereka tidak kembali kepada Allah SWT. Mereka menyangka bahwasanya mereka tidak kembali kepada Allah. Tidak ada hari akhir. Jadi mereka di dunia ini kesempatan. Ya. Mereka tenggelam di dalam kemaksiatan, ya, ke dalam perhiasan dunia, ya, syahwat, ya, mereka tenggelam di dalam itu. Mereka lupa bahwasanya di sana ada hari akhir di mana mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang jadi syahid di sini adalah mereka bergembira ria di dalam kemungkaran, kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan yang mereka lakukan selama di dunia. Ini yang menjadi syahid. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ya. Kemudian Allah menjelaskan tadi, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Sesungguhnya kami, ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang kelak akan menjadi penduduk surga, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Ya, kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami, kami senantiasa merasa takut. Takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau amal perbuatan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian keadaan orang-orang yang beriman. Mereka senantiasa apa istilahnya? Galau gitu ya. Khawatir. Jangan-jangan amal saya tidak diterima. Mereka takut senantiasa kepada azab Allah yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya yang berbuat maksiat kepadanya. Ya. Tapi ini keadaan orang-orang yang beriman. Namun sebagaimana di awal surat At-Tur ya, di awal-awal itu ayat ke-21, bukan di awal ya, agak lebih awal dari ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam di sini ya, disebutkan bahwa walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum au dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum ya, dan orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka, keturunan mereka yang mengikuti mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, ya Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka di surganya kelak. Wa ma alatnahum min amalihim min syai, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari amalan mereka, kebaikan mereka sedikit pun tidak dikurangi. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Ya, demikian. Ya, jadi orang-orang ini yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, mereka kelak akan mendapatkan surganya, dan bahkan anak mereka juga dimasukkan ke dalam surga ya bersamanya dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Baik. Ini dua ayat pertama yang dibawakan oleh beliau. Selanjutnya Al-Imam Al-Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah surat Al-An'am ayat ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ya. Maka manakala atau ketika mereka lupa dengan apa yang telah diingatkan, apa yang mereka diingatkan dengannya. Jadi ayat ini bercerita tentang orang-orang yang telah Allah berikan peringatan. Allah uji mereka dengan ditimpa musibah. Ya. Apakah mereka atau nenek moyang mereka, pendahulu mereka, yang sudah diberikan peringatan bahwa kalau mereka ditimpa musibah, tujuannya apa? Agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka bertaubat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Sudah banyak ya. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Banyak sudah ya bukti-bukti ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum yang mereka melakukan dosa-dosa besar. Sudah banyak. Ya, jadi apakah mereka diberi peringatan ataukah orang-orang sebelum mereka diberi peringatan? Sudah diberikan peringatan, namun apa namanya? Mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut. Bahkan yang aneh ini menimpa kebanyakan dari kita, terutama di zaman ini, ya. Ketika datang musibah, peringatan dari Allah SWT, mereka katakan itu karena dosa yang dilakukan oleh mereka, nenek-nenek moyang kita, bukan kita. Ya. Jadi mereka tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi, ya, untuk melegalkan apa yang mereka berada di atasnya saat ini. Jadi mereka bergelimang dengan maksiat, diingatkan tentang peristiwa-peristiwa yang lalu, musibah-musibah yang telah menimpa orang-orang sebelum mereka, namun mereka tidak mengindahkan itu. Karena apa? Karena ingin terus-menerus di dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Ini hati-hati, ya. Kenapa demikian? Pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah. Kenapa demikian? Ya. Karena khawatir ketika kita berada dalam kemaksiatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita, mengadab kita secara tiba-tiba, ya. Oleh karena tadi di akhir daripada ayat dikatakan, ya, hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka bergembira ria, bersenang-senang, tenggelam di dalam kemaksiatan, ya, dalam kemewahan, ya, kemegahan dunia yang mereka dapatkan, ya, akhadnahum baghtatan, maka kami azab mereka, kami siksa mereka sekonyong-konyong, tiba-tiba saja. Faidahum mublisun, ketika itu terdiamlah, ya, mereka dan tidak ada pembela. Terdiamlah mereka, berputus asa, ya. Taib. Ini yang sering kita dapati, ya, ketika seseorang melakukan maksiat kemudian bergelimang dalam kemaksiatan, namun apa yang terjadi, rezekinya lancar, ya, semakin banyak dunia yang dia dapatkan, yang dia raih dengan melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Semakin banyak maksiatnya, justru semakin dia mendapatkan dunia. Ini adalah istidraj yang Allah sebutkan di sini. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Maka kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Ini istidraj, ya. Jadi patokannya bukan apa yang kita dapatkan, ya. Itu bukan patokan. Bisa jadi seseorang mendapatkan begitu banyak harta, ya, begitu tinggi kedudukannya di dunia, namun dia dapatkan itu dengan banyak kemaksiatan kepada Allah. Ini adalah bentuk istidraj, ya. Hati-hati. Oleh karenanya, ketika orang ini semakin tenggelam di dalam kemewahan dunia, kenikmatan dunia, dia lupa kepada Allah, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang ini, menghukum orang ini, dan mengazab orang ini. Ya, ini persis terjadi seperti yang dialami oleh Qarun, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada dia pintu-pintu dunia, dia mendapatkan harta yang begitu banyak, yang dengannya dia semakin sombong, yang dengannya dia mendzalimi manusia, ya. Kemudian pada akhirnya Allah SWT tenggelamkan dia bersama dengan hartanya ke dalam bumi. Nah, ini persis seperti yang digambarkan atau dijelaskan oleh Allah di dalam ayat surat Al-An'am ayat ke-44. Ya, taib. Ya, ini bab Al-Farah. Ya, jadi pada intinya di dalam bab ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan bahwasanya termasuk dosa besar adalah orang yang bergembira, ya, dengan dunia semata, yang dengan itu orang ini melupakan akhirat, melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berbuat zalim kepada manusia, ya. Dan ini adalah bentuk dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya mendapatkan ancaman dari Allah, baik itu ancaman di dunia, mendapatkan siksa di dunia, apalagi kemudian dia juga mendapatkan siksa di akhirat dengan sebab hal tersebut, ya. Oleh karenanya kita harus waspada, ya. Taib. Ini bab yang Al-Farah. Kemudian selanjutnya kita akan pindah kepada bab berikutnya, yaitu babu dzikril ya's min rauhillah wal amni min makrillah. Bab tentang berputus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah. Makar Allah maksudnya adalah azab Allah, ya. Ini bab yang sangat penting, ya, karena dua masalah ini digabungkan oleh beliau rahimahullah, karena keduanya adalah dosa besar, ya. Merasa aman dari azab Allah dan berputus asa dari rahmat Allah, ini kedua-duanya adalah dosa besar, ya. Taib. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan beberapa dalil di sini tentang masalah putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah. Ya. Perlu diketahui pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua kutub, ya. Ada kutub di mana seseorang, atau ada sisi di mana seseorang benar-benar dia berputus asa dari rahmat Allah. Ini membawa, menjatuhkan dia kepada kebinasaan. Di sisi yang lain, 180 derajat dari orang yang pertama ini adalah orang-orang yang merasa aman dari siksa Allah, tidak takut kepada azab Allah. Ya, ini adalah kutub yang lain, ekstrim yang lain. Yang juga kalau seseorang jatuh ke dalam kutub yang ini, dia juga jatuh ke dalam kebinasaan. Ya. Jadi pada dasarnya bab ini terkait dengan permasalahan al-khauf war-roja, ya. Permasalahan al-khauf war-roja ini sudah beberapa kali saya singgung di bab-bab sebelumnya, ya. Jadi seorang ahlussunnah wal jamaah harus seimbang dalam masalah ini. Ya, tidak bisa kita hanya khauf saja tidak ada rojaknya, atau sebaliknya rojak saja khaufnya tidak ada. Karena jatuh ke dalam ekstrim yang salah satu keduanya, ya ini akan membinasakan. Ya. Makanya Allah SWT berfirman, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirin. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, siksa Allah, kecuali orang-orang yang rugi. Ya. Jadi orang-orang ini yang Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 99 adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Mereka menyangka bahwasanya Allah akan mengampuni mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, sementara mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah telah mengadakan istidraj atas mereka dari sisi yang mereka tidak ketahui. Ya. Mereka berharap kepada rahmat Allah SWT, tetapi mereka tidak merasa aman dari makarnya. Ya, jadi orang-orang ini berharap terhadap rahmat Allah, hulu dalam hal itu, dan mereka tidak merasa aman dari siksa Allah. Ini jatuh ke dalam hulu di dalam roja. Ya, rasa harap. Ya, Allah akan mengampuni dosa mereka. Apapun yang mereka lakukan tidak jadi masalah. Allah akan ampuni. Ya, ini hati-hati. Sehingga kemudian sampai kepada akidah murjiah yang mengatakan bahwa dosa-dosa besar tidak mempengaruhi keimanan, tidak memudaratkan keimanan. Ini akibat ekstrim dalam roja, dalam sikap berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melupakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala juga mengadab orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya, mereka terbuai dengan janji-janji surga sehingga mereka lupa bahwa di sana ada ancaman dari Allah, siksa di dalam neraka. Ya. Demikian juga sebaliknya, jangan sampai kita terjatuh ke dalam putus asa dari rahmat Allah yang kemudian melahirkan sifat hulu di dalam khauf terhadap adab dari Allah SWT. Sehingga mereka menyangka bahwasanya jika mereka melakukan dosa, maka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Ya. Nah, ini juga tidak boleh, ya, gulu di dalam permasalahan khauf terhadap siksa dari Allah SWT. Jangan lupa bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Allah juga mengampuni dosa selama orang tersebut bertaubat dari dosa-dosanya, maka Allah SWT akan ampuni. Ya. Jadi kita harus ada balance, ada keseimbangan antara berharap dan takut ini. Ya. Demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an, menjelaskan di dalam Al-Qur'an beberapa ayat, ya, yang terkait dengan larangan dari berputus asa. Di antaranya misalnya Allah mengisahkan tentang Nabiullah Yaqub alaihi salam. Ya. Jadi kita tahu bahwasanya Nabiullah Yaqub alaihi salam beliau kehilangan dua orang anak yang dia cintai, bahkan tiga, ya. Yang pertama yang paling dicintai adalah Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Ya. Beliau begitu sedih dengan kehilangan dua orang anaknya ini. Ya, sehingga dikatakan memutih matanya disebabkan karena kesedihannya. Namun beliau tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Makanya Allah SWT mengatakan tentang Nabiullah Yaqub alaihissalam ketika dia berkata kepada anaknya, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wahai anakku, pergilah kalian cari kabar tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Wala tai'asu mir rauhillah. Ini syahid, ya. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin saja Yusuf dan saudaranya masih hidup. Cari berita, cari kabar tentang mereka. Kemudian kata Nabiullah Yaqub, innahu la ya'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ya, kita sering lihat, ya, kita sering baca berita, dengar berita, banyak orang-orang kafir yang putus asa dengan hidupnya. Ya, mungkin mereka tidak menemukan kenyamanan, ketenangan. Walaupun mereka memiliki dunia. Dunia mereka dapatkan. Popularitas mereka dapatkan. Popularitas mereka raih. Ya, kemasyhuran ada di tangan mereka. Namun hidup mereka hampa. Dan mereka putus asa dengan hidup mereka ini. Kemudian apa yang terjadi? Mereka bunuh diri. Ini sering kita jumpai di kalangan artis, kalangan apa orang-orang terkenal di zaman dahulu misalnya, atau artis ya yang penuh dengan apa kemasyhuran, kepopuleran, harta berlimpah ruah, namun hidup mereka hampa dan mereka putus asa. Ya, mereka lupa bahwa di sana ada akhirat. Mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat bagi siapa saja termasuk orang-orang kafir. Jika mereka bertaubat masuk dalam Islam, Allah akan ampuni seluruh dosanya. Ya. Mereka lupa itu, mereka putus asa dari rahmat Allah SWT, dan kemudian mereka membunuh diri mereka sendiri dan jatuhlah mereka dalam kebinasaan, dan bahkan mereka dengan itu mereka tetap di atas kekafirannya. Ya, sehingga nanti di akhirat kelak mereka berhak untuk mendapatkan neraka dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya, demikianlah ya bahayanya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga kisah yang masyhur juga adalah kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabiullah Ibrahim beliau apa namanya sampai usia lanjut tidak diberikan keturunan, ya, tidak mendapatkan keturunan. Makanya ketika datang utusan Allah kepada beliau, beliau setengah takjub gitu ya. Allah SWT mengatakan tentang Nabiullah Ibrahim, qala abashartumuni ala ammasaniyal kibaru fabima tubashirun. Jadi Nabiullah Ibrahim AS berkata, benarkah kalian memberikan kabar gembira kepadaku? Ya. Qala abashartumuni ala ammasaniyal kibaru fabima tubashirun. Jadi di ayat ini Nabi Ibrahim berkata, benarkah kamu memberikan kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, ya? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Maka kata mereka, qalu basyarnaka bil haqq. Ya, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Fala takum minal qanitin, ya, maka janganlah kamu menjadi orang yang berputus asa. Janganlah kamu termasuk orang yang berputus asa. Jadi di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau kan sudah lama, ya, sudah tua, sudah lama tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim utusan kepada beliau, ini para malaikat, ya. Dan apa namanya, para malaikat ini memberikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim, ya. Mereka mengatakan wabasyaruhu bighulamin alim. Mereka memberikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim dengan seorang anak yang alim, yang akan yang pandai. Ya, ini Nabiullah Ishaq. Jadi para malaikat memberi kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim bahwa beliau akan mendapatkan keturunan yang alim, yang pintar, yang pandai, yaitu Nabiullah Ishaq. Di dalam ayat yang lain, fabasyarnahu bighulamin halim. Ya. Ya, ini yang ayat yang bighulamin halim ini adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, jadi dua kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim melalui para malaikatnya. Ya. Ya. Tentunya Nabiullah Ibrahim merasa takjub, heran. Kok bisa sudah tua renta begini, kemudian apa bisa, apa mungkin begitu istilahnya, ya. Jadi merasa takjub gitu. Taib ala kulli hal, para malaikat mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim, fala takum minal qanitin, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Lihat ini. Ini pelajaran yang ingin kita petik, ya. Jadi jangan kita termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Jika Allah menghendaki terjadilah, kun fayakun. Ya, jadilah itu. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita berputus asa terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabiullah Ibrahim berkata, Qala wa man yaqnut min rahmatillah min rahmati rabbihi illa dhallun. Dan tidaklah berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Ya, demikian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang beliau tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun beliau sudah usia lanjut, ya, beliau senantiasa mengharapkan mendapatkan keturunan yang saleh. Ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan dua keturunan yang menjadi nabi juga dan bahkan rasul, ya, yaitu Nabiullah Ishaq dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Ya, demikian contoh dari para anbiya dan para rasul, ya, bagaimana kesabaran mereka dan mereka tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu ada akhir yang baik, ya, bagi orang yang tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, ya. Selalu ada akhir yang baik. Baik. Beberapa ayat yang dibawakan tadi sudah saya sebutkan, di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah membawakan firman Allah surat Yusuf, ya, ayat ke 87 tadi sudah saya sebutkan, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah, ya, kecuali orang-orang yang kafir. Ini adalah perkataannya Nabiullah Ya'qub, ya. Nabiullah Ya'qub ketika beliau mengutus anak-anaknya untuk mencari berita tentang tentang Nabiullah Yusuf yang hilang dan saudaranya yaitu Bunyamin. Taib. Kemudian ayat kedua yang dibawakan adalah surat Al-A'raf ayat ke-99, "Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya, ini juga sudah saya sebutkan tadi. Ya, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Ya, menyangka bahwasanya mereka pasti diampuni. Atau mereka menyangka Allah akan selalu mengampuni mereka. Tidak mengadab mereka. Ya, sehingga mereka lalai dari bertaubat kepada Allah. Terus bergelimang dengan kemaksiatan. Melakukan dosa-dosa besar. Karena menyangka bahwa Allah akan ampuni. Sehingga akhirnya mereka mati sebelum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang merasa aman dari siksa Allah, ya. Jadi akan membuat mereka rugi. Mereka akan mendapatkan kesulitan kelak di hari kiamat dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebabkan karena mereka merasa aman bahwasanya Allah akan ampuni, Allah pasti akan terima amalan mereka, ya, sehingga kemudian apapun dosa yang mereka lakukan itu tidak membahayakan. Ya, seringkali orang seperti ini lama kelamaan, ya, dia akan jatuh ke dalam kekafiran. Mungkin awalnya dimulai dari maksiat. Terus maksiat ini bertambah, semakin besar, sehingga akhirnya dia masuk ke dalam kekafiran disebabkan karena dia merasa aman tadi. Ya, ini hati-hati, tipu daya syaitan begitu licin yang menggelincirkan anak Adam, ya, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya dia jatuh ke dalam perkara yang sangat besar, yaitu kekafiran. Ya, jadi, ya, ini ayat kedua. Kemudian yang ketiga adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf Abdul Razzaq, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala akbarul kaba'ir al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Ya. Jadi dosa besar yang paling besar yang pertama adalah syirik kepada Allah. Ini sudah kita bahas, ya, sebelumnya. Yang kedua wal amnu min makrillah, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wal kunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Wal ya'su min rauhillah, ini sama, berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara marfu lafadznya, su'ila mal kaba'ir, ditanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang al kaba'ir, maka kata beliau, al isyraku billah wal amnu min makrillah wal yasu min rauhillah, ya, sama dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, riwayat Abdul Razak tadi, persis sama ya. Pertama, al-kaba'ir adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, merasa aman dari makar Allah. Dan yang ketiga, merasa apa, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Ini adalah bab kedua pada pertemuan kali ini, dan ini juga sekaligus penutup pada kesempatan kajian hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bab tentang su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan karena kebodohan saya pribadi dan kekurangan saya dalam menyampaikan, dan juga dari syaitan, ya, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami, Radio Muslim.